India. Coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I need a Selamat sore Mitra Bisnis Pasar FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Jogja. Apa kabar Anda? Sore ini kembali hadir Kafis Break bersama saya Dona Oriza hingga jam 6 sore nanti dan pastinya dengan biang penasaran Kafi Kurnia. Selamat sore Bang Kafi. Selamat sore. Ini rambut udah makin gondrong tumben ya di piara. Iya. Yeah. Habis gimana dong, belum ada waktu. Atau jangan-jangan lagi nyari tanggal yang cocok ya buat cukur rambut ya. Ntar gue kasih bang tanggal yang bagus. By the way bang, sore ini kita mau ngomongin tentang kesempatan kedua. Iya. Yeah. Kenapa nih, ada yang lagi putus harapan, ada yang lagi putus cinta, butuh kesempatan kedua, ada yang lagi diomelin istri, atau ada yang lagi mau bikin bisnis baru ya kira-kira? Iya yeah, kan banyak orang kesempatan kedua itu sangat populer. Jadi orang kalau udah gagal, udah tidak berhasil gitu loh, kan doanya selalu begitu. Tuhan, berikanlah aku kesempatan kedua gitu. Oke. Terus kalau kita berbuat salah dan kita minta maaf sama bos, kita kan juga selalu bilang, bos, saya minta kesempatan kedua. Sebenarnya apa sih kesempatan kedua dan bagaimana kita memanfaatkan kesempatan kedua di dalam bisnis? Apa sih sebenarnya? Ya kan kalau secara harfiah sih, berikanlah saya another chance, sebuah peluang baru gitu loh. Tetapi kalau di dalam bisnis rada-rada beda gitu loh. Di dalam bisnis kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu gitu loh, hasil dari kita melakukan sesuatu itu kan ada akibatnya. Nah, seringkali akibatnya memang enggak bagus gitu loh. Tapi walaupun akibatnya itu kagak bagus, itu kadang-kadang ada sisa yang kepungut. Nah, sisanya yang kepungut itu bisa kita jadikan modal untuk menciptakan kesempatan kedua. Oke. Sisa yang untuk dipungut nih, makin orang bertanya-tanya nih, ada sisa juga ternyata ya buat dipungut ya. Iya, yeah. Jadi misalnya gini contoh, yang paling gampang deh, yang paling gampang ini. Kita ikut tender, kita ikut tender, kalah gitu loh. Jangan dipikir kalau kita udah kalah tender, ya berarti udah selesai, udah gak ada apa-apa lagi. Tapi sebenarnya seringkali banyak kesempatan kedua gitu loh. Nah, teman saya bilang gitu loh, dia bilang begini sama saya, kita seringkali mendapat kesulitan untuk masuk ke sebuah perusahaan. Nah, cara kita yang paling bagus adalah masuk ke perusahaan adalah pada saat tender, menang atau kalah gitu loh. Kalau menang ya bagus, berarti kita dapat bisnis. Tapi kalaupun kalah gitu, biasanya selalu ada kesempatan kedua. Kenapa? Karena kan udah ikut tender, biasanya kan udah kenal sama orang-orang. Waktu tender kan udah kenal sama bagian procurement-nya siapa, orang-orang yang berkuasa siapa gitu loh. Jadi walaupun kalah, seringkali abis kekalahan itu tidak jarang ada pekerjaan-pekerjaan lain gitu yang mungkin diberikan kepada dia, walaupun mungkin tidak sebesar apa yang ditenderkan, tapi istilah orang Jakarta lumayanlah gitu. Nah, itu adalah sebenarnya kesempatan kedua. Oke. Nah, mungkin juga masih banyak yang dialami oleh Anda mitra bisnis ya. Ada, kalau enggak gini, ada juga ternyata orang yang tidak mau bahkan memanfaatkan kesempatan yang kedua ini ya bang ya. Ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan atau mungkin malah justru gengsi mau minta kesempatan kedua. Even itu sama dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit ya bang. Nah, yang menarik adalah begini, seringkali orang merasa bahwa yang namanya rejeki, yang namanya peluang, yang namanya bisnis itu datang utuh gitu loh, udah matang gitu loh. Tapi seringkali gak seperti itu. Kadang-kadang peluang, rezeki itu datang dalam bentuk yang tidak utuh gitu loh, kadang-kadang terpotong-potong, kadang cuma bibitnya aja. Nah itu membutuhkan kreativitas kita dan inovatif kita, inovasi kita untuk nyambung-nyambungin jadi satu. Atau kalau itu datangnya dalam rupa bibit, adalah kita harus bisa membesarkan bibit itu baru menjadi peluang bisnis yang benar-benar besar. Jadi juga harus dipahami ya. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa Anda aplikasikan ke dalam hidup Anda, termasuk juga bisnis Anda. Nah, kita mau mengundang Anda juga untuk berpartisipasi mengenai topik kita sore ini, kesempatan kedua. Apakah ada di antara Anda yang pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua, atau ada yang pernah berkali-kali bahkan gak hanya kesempatan kedua, maunya aduh tolong beri aku kesempatan udah ketiga, keempat, kelima ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Jangan lupa Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan melalui SMS di 0816924924 atau juga telepon kita di 6339160 atau bebas pulsa bagi Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM. Kami akan segera kembali.